Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allah wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Ia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, waktu luang untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang akan bermanfaat untuk diri-diri kita insyaallah taala, manakala kita mengikhlaskan niat-niat kita di dalam ibadah tersebut. Pada hari ini, di saat suasana ramai-ramainya rakyat Indonesia menyerukan, mengingat-ingat hari kemerdekaan republiknya, yang mana ini adalah sebuah nikmat besar atas bangsa ini. Nikmat kemerdekaan dari penjajah adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bangsa ini. Di saat masih ada saudara-saudara kita muslimin yang terkekang dan terjajah oleh bangsa-bangsa penjajah, kita rakyat Indonesia, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat lepas dari semua bentuk penjajahan-penjajahan bangsa-bangsa penjajah. Menjadi sebuah hal yang perlu kita ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya kemerdekaan adalah bahagian daripada mata'ud dunia, bahagian daripada perhiasan dan kesenangan dunia. Siapa yang menggunakannya dalam hal-hal yang baik, maka baginya ini adalah kebaikan. Dan barang siapa yang menggunakan nikmat ini dalam hal-hal yang buruk, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata'ud dunia, setiap kesenangan dunia adalah sesuatu yang akan berakhir. sebagaimana telah kita pelajari tafsirnya di ayat-ayat sebelumnya dari surah Al-Kahfi. Yang namanya dunia itu mata, kesenangan dan kesenangan dunia itu akan habis. Kemerdekaan yang kita rasakan hingga saat ini, kita tidak akan kembali merasakannya manakala kita telah menjadi mayit. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia, termasuk nikmat kemerdekaan ini, akan lepas dari kita, akan terputus dari kita manakala kita telah menjadi seorang mayit yang merasakan habisnya nafas, tak lagi bisa berhembus, merasakan udara segar dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu pasti merasakan yang namanya kematian, dan kalian akan diberikan balasan terhadap apa yang kalian lakukan selama kalian di dunia. Semua kesenangan-kesenangan dunia akan selesai setelah kita mati. Dan kita akan berpindah kepada sebuah alam yang baru. Kita akan berpindah kepada sebuah tempat dan negeri yang baru, yang kita tak tahu apakah di negeri itu kita juga akan merdeka ataukah kita akan terjajah. Alam barzakh yang menjadi penentu kebahagiaan berikutnya bagi seseorang, itulah negeri yang akan diinjak oleh seorang mayit setelah dia meninggalkan dunia ini. Dan setiap mayit tatkala dia masih hidup tak tahu apakah dia di alam barzakh akan menjadi seorang yang menang, merdeka dengan amal-amal solehnya, atau justru dia akan menjadi seorang yang terjajah dengan dosa-dosanya, terjajah dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, terjajah dengan perbuatan-perbuatan kufur, fasik dan syiriknya. Wala'iyadzubillah. Oleh karenanya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya setiap yang berjiwa itu pasti mati, Allah melanjutkan ayatnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan siapa yang sudah mati dan ternyata dia dihindarkan dari panasnya api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh orang inilah yang faz, orang inilah yang menang, orang inilah yang berhasil, berbahagia, orang inilah yang dinyatakan sebagai orang merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka selain kita berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa ini, terhindarnya dari penjajahan bangsa-bangsa penjajah, maka suatu hal yang juga perlu untuk kita perjuangkan bersama adalah bagaimana kita menjadi insan yang merdeka setelah kematian kita. Kita menjadi insan yang menang, berbahagia dengan amalan-amalan soleh kita, terlepas dari penjajahan dosa-dosa buruk kita. Tatkala kita berada di akhirat nanti, dengan terhindarnya kita dari panasnya api neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga, teruslah berupaya untuk mewujudkan hal ini. Inilah nasib sesungguhnya, inilah masa depan sesungguhnya yang harus betul-betul kita fikirkan. Dengan segenap usaha dan cara yang mampu kita lakukan dalam hal-hal yang semisal ini, contohnya kepedulian kita kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah, kepedulian kita kepada majelis-majelis ilmu, tak lupanya kita dengan kajian-kajian ilmu, Tak lupanya kita dengan teman-teman yang bersama-sama dengan mereka kita berada di majlis ilmu, belajar bersama-sama, membenahi apa yang perlu dibenahi, membenarkan apa yang salah, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Ini adalah cara, bahkan termasuk cara terbesar untuk kita meraih kemerdekaan hakiki kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan di dalam hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, baik itu jalan yang memang jalan dia berjalan di situ atau jalan yang bermakna cara, siapa yang menempuh sebuah jalan atau menempuh sebuah cara yang dia dapat mendapatkan ilmu, mencari ilmu di jalan tersebut, dia bisa meraih ilmu melalui cara tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga talabul ilmi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempelajari ilmu Al-Quran dan Al-Hikmah, mempelajari Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cara untuk kita memperjuangkan kemerdekaan diri-diri kita sendiri setelah kita mati. Kemerdekaan yang tiada meninggalkan kesengsaraan, kemerdekaan yang tiada meninggalkan duka dan nestapa, kemerdekaan yang mewarisi kebahagiaan hakiki, kemenangan hakiki, kemerdekaan yang tidak akan menggoreskan luka, justru akan terus membuat seorang tersenyum bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka semangat kita semuanya ma'asyiral muslimin untuk terus berada di atas jalur talabul ilm, kita tidak keluar darinya, terus kita bersemangat berjalan di atasnya, kaji sebanyak-banyaknya ayat-ayat Allah, kaji sebanyak-banyaknya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aplikasikan dalam hidup, amalkan dalam keseharian, tanju biiznillahi ta'ala, niscaya engkau akan selamat insyaallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian insyaallah taala kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-50 di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyebutkan tentang kisah mereka iblis, atau tentang kisah iblis yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pengagungan kepada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya sendiri. Namun iblis dengan congkaknya, iblis dengan sombong dan angkuhnya, tidak mau mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, dikarenakan iblis menganggap dirinya lah yang lebih baik dibandingkan Adam, tak pantas bagi iblis sujud kepada Adam. Maka dengan sebab pembangkangan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, maka iblis pun keluar dari ketaatan kepada Rabbnya. Dengannya dia terlaknat, dengannya dia jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya dibuat dia menjadi seorang yang buruk rupa, dengannya dia dibuat menjadi makhluk yang panjang umurnya di atas kejelekan, wal'iyadhu billah. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana hakikat iblis, seperti inilah iblis, terkutuk, terlaknat, keluar dari perintah Allah, maka Allah menegur kita semuanya segenap manusia, afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min dunihi, Kalau seperti inilah kondisi iblis, lantas apakah kalian masih mau menjadikannya dan anak keturunannya sebagai wali, sebagai penolong kalian, orang yang kalian harapkan pembelaannya? Bukan aku yang kalian jadikan sebagai wali, kata Allah. Wahum lakum adu, padahal mereka iblis dan anak keturunannya adalah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala, sungguh apabila kalian melakukannya, kalian telah mengganti hal mengganti dengan ganti yang paling buruk. Kalian ganti Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang paling buruk, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ayat ini ma'asyiral muslimin telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjauhkan kita dari syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar kita faham hakikat daripada syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita tidak berada dalam ketaatan mereka, sehingga kita tidak menjadi seperti mereka, kita tidak terlanat seperti mereka. Kita jadikan syaitan itu sebagai musuh, dikarenakan syaitan adalah makhluk yang tak akan jemu dan bosan untuk menjerumuskan kita ke dalam jalan amukarat, menjerumuskan kita ke dalam jalan-jalan kejelekan, walayadubillah. Maka berikutnya pada ayat yang ke-51, Allah subhanahu wa ta'ala lebih lanjut menjelaskan tentang hakikat daripada iblis, yang dengan hakikat ini seharusnya kita lebih terdorong lagi menjadikan iblis dan bala tentaranya sebagai musuh. Tidak kita jadikan mereka sebagai kita, tidak kita jadikan mereka sebagai sesembahan, tidak kita jadikan mereka sebagai penolong yang kita harapkan pertolongannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidzal mudhillina abuda. Aku tidak membuat mereka itu menyaksikan penciptaan langit-langit dan bumi, dan aku juga tidak menjadikan mereka melihat penciptaan diri-diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidzal mudhillina abuda, dan aku, kata Allah, tidak mungkin menjadikan makhluk-makhluk penyesat sebagai abud, sebagai penolong. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'iyal ladzina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqan. Dan ingatlah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, panggillah sekutu-sekutuku yang kalian dahulu menyembahnya, yang kalian dulu berdoa kepada mereka. Fada'awhum falam yastajibu lahum, maka mereka pun, orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu Allah yang dianggap sebagai sekutu, mereka pun memanggilnya, namun ternyata yang dipanggil tidak bisa menjawab panggilan tersebut. Waja'alna bainahum mawbiqo, dan kami jadikan antara mereka dan sesembahan-sesembahan mereka jurang yang memisahkan mereka dengan jarak yang amat sangat jauh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ayat yang ke-51 dan 52 dari suratul Kahfi, di mana pada ayat yang ke-51 Allah subhanahu wa ta'ala lebih lanjut menjelaskan tentang siapa itu iblis dan bala tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat mereka, di mana Allah menyatakan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tidak menjadikan mereka ini, para setan-setan ini, mereka menyaksikan bagaimana penciptaan langit dan bumi, begitu pula penciptaan diri-diri mereka sendiri. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, mentafsirkan ayat di atas ai ma ahbartuhum zalika wala syawartuhum alai fa kaifa yakununa khaliqin li syai'in min dalik. Aku tidak menghadirkan mereka para setan dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Aku juga tidak bermusyawarah dengan mereka. Aku tidak mengambil pendapat mereka dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Maka bagaimana mungkin mereka bisa menciptakan meskipun sedikit dari langit-langit dan bumi tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka para penyembah iblis, mereka para penyembah syaitan yang menganggap iblis dan para setan itu mereka punya andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan iblis itu melihat bagaimana langit dan bumi diciptakan. Lantas bagaimana mungkin iblis punya sedikit dari barakallahu fikum andil dalam penciptaan langit dan bumi? Tak mungkin. Balil munfaridu bil khalqi wat tadbiri wal hikmati wat taqdir huwallahu khaliqul asyai kulliha. Bahkan satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang mentakdirkan dan memutuskan semua kejadian-kejadian yang ada di alam ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ialah Allah zat yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga apabila seperti inilah Allah jalla wa ala, apabila hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mencipta dan mengatur alam semesta, memutuskan segala bentuk keputusan dan kejadian yang ada di muka bumi ini, maka yang pantas untuk disembah hanyalah Allah, yang pantas untuk diseru adalah Allah, yang pantas untuk dimintai segala macam pemberian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun iblis tak pantas untuk menerima itu semuanya. Begitu pula semua makhluk-makhluk yang lain, semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menjadikan mereka itu menyaksikan bagaimana penciptaan langit dan bumi, apalagi mereka punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Kala maka siapapun itu, setinggi apapun derajat dan martabat seorang makhluk, tak pantas untuk dia dijadikan sebagai sesembahan, tak pantas untuk dia dijadikan sebagai Tuhan, tak pantas dia diseru, dimintai segala sesuatu, karena mereka adalah makhluk dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Al-mutasarrifu fiha bihikmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berbuat pada alam semesta ini dengan hikmahnya. Fakaifa yaj'alu lahu syuraka'a minasyayatin. Maka bagaimana mungkin Allah mau menjadikan sekutu baginya dari kalangan setan? Tak mungkin. Yuwaluna wa yuta'un. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sekutu yang ditaati dari kalangan setan-setan? Kama yuta'ullah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ditaati. Wahum lam yakhluku walam yashhadu khalqan walam yu'aminullah ta'ala. Padahal mereka tidak bisa mencipta, mereka tidak menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan mereka tidak membantu Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Apabila seperti inilah ma'asyiral muslimin kondisi iblis dan bala tentaranya, maka tak pantas mereka kita harapkan pertolongannya. Tak pantas iblis dan setan-setan kita jadikan mereka sebagai makhluk-makhluk yang kita tunggu bantuannya. Tak pantas yang semisal ini ma'asyiral muslimin. Yang mencipta hanyalah Allah jalla wa ala saja. yang mengatur alam semesta hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja, maka yang pantas untuk dimintai, yang pantas untuk diharapkan pemberiannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Naam. Qal walamma dzakara hal man asyraka bihi fid dunya wa abtala hadha syirka ghayatal ibtal. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dan Allah membantah kesyirikan mereka dengan sebesar-besar bantahan, dan Allah menghukumi wa hakama bi jahli sahibihi wa safahih, dan Allah menghukumi kebodohannya orang-orang yang berbuat syirik dan kedunguannya orang-orang yang berbuat syirik. Nah, musyrikin adalah orang-orang yang dungu. Musyrikin adalah orang-orang yang bodoh. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama yang maknanya asyirku yatmasu aqlar rajul. Kesyirikan itu akan mengikis akal seseorang. Kesyirikan akan mengikis kecerdasan dan akal sehatnya seseorang. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin? Seorang yang terkontaminasi fikirannya dengan kesyirikan, dia tidak akan bisa memandang alam semesta ini dengan pandangan yang seharusnya dia pandang seperti itu. Dia tidak akan bisa memandang alam semesta ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada asalnya. Sehingga mereka musyrikin sebagaimana diriwayatkan dalam banyak riwayat, mereka menyembah patung-patung dan percaya bahwasanya patung-patung itu mendengar. Padahal patung itu mereka buat, patung itu mereka pahat, patung itu mereka yang membuatnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala ingin membuktikan bahwasanya kesyirikan mereka itu betul-betul mengikis akal sehatnya mereka, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam menghancurkan semua berhala-berhala yang ada dan meninggalkan satu berhala besar. Kemudian kapak yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu beliau kalungkan di berhala besar yang beliau tidak hancurkan. Disebutkan ma'ruf kisahnya di dalam Al-Quran. Tatkala musyrikin bertanya, siapa gerangan yang menghancurkan patung-patung ini yang mereka anggap sebagai Tuhan? Maka orang-orang pun menjawab, Ibrahimlah yang melakukannya. Tatkala Ibrahim dipanggil, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam cukup menjawab dengan suatu jawaban yang membuat mereka terdiam dan membuat mereka tersadar bagaimana akal sehat mereka begitu terkikis dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Nabi Ibrahim memerintahkan untuk tanya itu kepada berhala besarnya. Dia yang melakukan ini semua kepada berhala-berhala kecil. Dia yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Maka mereka pun tersadar, bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung? Bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung? Disuruh bertanya kepada patung, karena patungnya hadir di saat itu. Tatkala peristiwa penghancuran berhala-berhala, patung yang besarnya hadir. Disuruh tanya kepada patung tersebut oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan mereka tersadar, bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung? Nah, seandainya patung-patung yang mereka sembah itu tidak bisa menjawab pertanyaan mereka di dunia, apalagi mengabulkan segala bentuk permintaan mereka dalam keselamatan akhirat nanti. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Sehingga benar sekali apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang jahil dan safi, bodoh lagi dungu, akal sehatnya terkikis. Wa akhbaru an halihim ma syuraka'ihim yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengkhabarkan bagaimana nanti kondisi musyrikin di hari kiamat dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Di ayat yang ke-52 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini. Mereka orang-orang yang sesat, mereka musyrikin, orang-orang penyembah berhala, penyembah setan, penyembah iblis. Apa yang akan mereka dapatkan tatkala mereka berada di hari yang tidak lagi bermanfaat penyesalan? Wa yauma yaqulu nadu syurakaa alladziina zahamtum. Pada hari kiamat, ingatlah, Allah akan berkata kepada mereka musyrikin, kepada mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menjadikan iblis dan bala tentaranya sebagai wali dan sesembahan, begitu pula seluruh musyrikin yang menjadikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada mereka, nadu syurakaa alladziina zahamtum, panggil sekutu-sekutuku yang dahulu kalian anggap itu sebagai sekutu. Jadi sekutunya ini adalah karena mereka menganggapnya sebagai sekutu, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala punya sekutu. Karena tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sedikitpun yang setara, sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dikatakan Allah punya sekutu, jawabannya tidak. Namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil di sini sekutu-sekutuku? Allah mengatakan kepada musyrikin, panggillah sekutu-sekutuku. Maksudnya, kata para ulama, diantaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, maksudnya sekutu-sekutuku di sini adalah dalam anggapan kalian yang rusak dahulu. Di mana kalian menganggap sesembahan-sembahan kalian adalah sekutu-sekutuku, maka panggil mereka. Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan mereka. Nadu syurakai alladzina za'amtum. Panggil sekutu-sekutuku yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu. Padahal wabil haqiqah laisa lillahi syarikun fil ardi wala fis sama. Padahal pada hakikatnya Allah tidak ada sekutu di langit maupun di bumi. Panggil mereka, naduhum liyanfa'ukum wa yukhlisukum minasyada'id. Panggil mereka agar mereka memberikan kemanfaatan untuk kalian dan menyelamatkan kalian dari segala bentuk kepayahan yang kalian rasakan di neraka ini. Allah perintahkan untuk dipanggil. Yang menyembah iblis diperintahkan untuk memanggil iblisnya. Yang menyembah ya patung-patung dan pohon-pohon, Allah perintahkan untuk memanggil patung-patung dan pohon-pohon tersebut. Bahkan yang menyembah Nabiullah Isa alaihi salam, yang menyembah para nabi, yang menyembah para wali, yang menyembah orang-orang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk panggil itu semuanya. Panggil mereka, minta syafaat kepada mereka, minta agar diselamatkan dari segala bentuk kesusahan dan kepayahan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fada'uhum. Tatkala diperintahkan untuk memanggil, mereka pun memanggil, fada'uhum. Dipanggil itu. Segala sesembahan-sesembahan yang mereka sembah di dunia, mereka panggil. Akan tapi akhirnya, walam yastajibu lahum. Yang dipanggil tidak bisa menjawab, tidak bisa mengijabah doa-doa mereka, tidak bisa menjawab panggilan-panggilan mereka, tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan mereka. Waja'alna bainahum mawbiqa, bahkan sebagai bentuk azab, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan antara musyrikin dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ada di sana mawbiqan, jurang yang memisahkan mereka dengan jarak yang begitu jauh. Seperti inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi yang akan dialami oleh musyrikin, para penyembah setan, para penyembah jin, dan penyembah segala bentuk Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya yang lain, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ. Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk yang tidak bisa menjawab untuknya permintaannya sampai hari kiamat? Dan siapa yang lebih bodoh dari orang-orang yang berdoa kepada sesembahan yang mana sesembahan-sesembahan dari tak peduli dengan doa yang dipanjatkan kepada mereka? Tak peduli. Iblis enggak peduli kepada penyembahnya, jin-jin enggak peduli kepada penyembahnya. Sampai-sampai Nabiullah Isa alaihi salam juga enggak peduli kepada orang-orang yang menyembahnya, karena Nabi Isa berlepas diri dari itu semuanya. Nabiullah Isa tidak memerintahkan umatnya untuk menyembahnya. Nabiullah Isa memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata, sehingga manakala ada umatnya yang menyembah beliau, Nabiullah Isa berlepas diri. Dan tatkala ada umatnya yang berdoa kepada beliau, wahum an du'aihim ghafilun, Nabiullah Isa tak peduli dengan itu. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin, surah Al-Ahqaf. Dan apabila manusia nanti dikumpulkan, ya, manusia dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh. Maksudnya musuh antara orang yang menyembah dengan yang disembah. Orang yang disembah dari selain Allah akan memusuhi orang yang menyembah. Ya. Para nabi, para wali, orang-orang soleh yang disembah akan memusuhi orang-orang yang menyembah mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka akan mengingkari semua bentuk peribadahan yang dipersembahkan kepada mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak ada yang dapat membela seorang kafir. Tak ada yang dapat membela seorang musyrik nanti di yaumul qiyamah. Tak ada yang dapat membela mereka, orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa yang tidak mungkin diampuni, yaitu dosa kesyirikan. Bahkan sesembahan-sesembahan yang dahulu mereka sembah tak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya sedikit pun. Tidak bisa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, peduli kita semuanya dengan diri-diri kita, dengan mempertahankan tauhid kita, karena tauhid inilah yang dapat membela kita. Tak bermanfaat anak-anak seandainya seorang ayah itu kafir. Bahkan ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang mati dalam kondisi kafir, tak bermanfaat baginya anaknya, meskipun anaknya adalah imamnya ahli tauhid, meskipun anaknya adalah pemimpinnya para nabi dan rasul, imamnya muwahidin, tak bermanfaat hal itu. Oleh karenanya disebutkan di dalam Sahihul Bukhari kisah tentang Ibrahim yang berjumpa ayahnya nanti di yaumul qiyamah. Ya. Sebagai ibrah bagi kita bahwasanya tak bermanfaat orang yang mati musyrik meskipun dia punya anak seorang nabi. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari di nomor hadis yang ke 3350 dengan sanadnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Ibrahim nanti akan bertemu dengan ayahnya yang bernama Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhi azara qatratun ghabara. Dan pada wajahnya Azar itu ada kotaroh. Kotaroh itu warna hitam di wajah yang menjadi ciri khasnya mereka orang-orang kafir. Jadi kalau di yaumul qiyamah nanti orang ada kotarohnya hitam di wajah seperti itu, maka itu tanda kalau dia kafir. Adapun muslimin, wajah-wajah mereka kan berseri-seri. Bahkan wajah mereka yang termasuk anggota wudunya itu akan bersinar di yaumul qiyamah. Nah, pada wajahnya Azar ada kotaroh, tanda kalau dia mati kafir. Ghobaroh, berdebu, lusuh. Maka fayaqululahu Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata kepada ayahnya, alam akul laka la ta'sini, bukankah dahulu aku pernah berkata kepadamu, janganlah engkau membangkang kepadaku wahai Azar. Nabiullah Ibrahim mendakwahi ayahnya, mengajak ayahnya kepada Islam, mengajak ayahnya kepada tauhid, mengajak ayahnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim mengingatkan, bukankah dahulu aku sudah bilang kepadamu, jangan bangkang, ikut aku. Maka Azar pun mengakui, kemudian dia mengatakan, memang fal yauma la a'si, tapi hari ini aku tidak akan membangkang kepadamu. Sudah hari kiamat tuh, sudah qotaroh ghobaroh baru ngomong seperti itu. Hari ini aku enggak membangkang sama kamu. Silakan perintahkan apa saya nurut. Masyaallah. Maka naluri seorang anak melihat ayahnya di wajahnya hitam, berdebu, menjadi ahli nar. Apalagi mengatakan, kalau engkau perintahkan aku dengan perintah pada hari ini, aku tidak akan membangkang kepadamu, wahai Ibrahim. Naluri seorang anak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim pun mendatangi Allah Jalla wa Ala. Ibrahim berkata, ya Rob, innaka ma innaka wa'attani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, engkau menjanjikan kepadaku untuk engkau tidak akan menghinakanku di hari di mana manusia akan dibangkitkan. Ini janjimu ya Allah. Engkau tidak akan merendahkanku di yaumul qiyamah, di hari manusia dibangkitkan di sana. Fa ayyu khizyin akhza min abil abad. Lantas kerendahan yang lebih rendah yang mana ya, dibandingkan aku mendapati ayahku yang begitu jauh dari rahmatmu. Ini adalah kerendahan bagiku ya Allah. Artinya beliau menginginkan untuk ayahnya diselamatkan dari panasnya api neraka melalui syafaatnya beliau, syafaatnya Nabi Ibrahim, imamnya ahli tauhid. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Ibrahim menyelamatkan ayahnya, karena Nabi Ibrahim merasa dirinya rendah di hari kiamat dikarenakan melihat ayahnya begitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Wahai Ibrahim, pada hari ini aku haramkan surga itu dimasuki orang-orang kafir. Tidak ada tawar-menawar. Meskipun itu ayahmu, meskipun engkau merasa kasihan dengannya, tapi apabila dia mati kafir, mati musyrik, aku haramkan surga ini dimasuki olehnya. Tak bisa Nabi Ibrahim menolong seorang ayah yang amat sangat dia sayangi dan dia harapkan kebaikannya. Lantas bagaimana dengan orang yang mati musyrik dalam kondisi anaknya juga musyrik? Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mati musyrik, anaknya seorang nabi, enggak bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, Ya Ibrahim, aku haramkan surga dimasuki orang-orang kafir. Maka untuk membuat Nabi Ibrahim sedikit untuk membuat Nabiullah Ibrahim sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kejadian yang setelahnya adalah upaya ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Nabi Ibrahim tidak terlalu sedih menyaksikan ayahnya di neraka. Maka dikatakan kepada Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim matah dari jelek, wa Ibrahim lihatlah apa yang ada di bawah kakimu. Maka fayandur, maka Ibrahim alaihi salam pun melihat ke bawah. Faida huwa bidhikhin multatikhin fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Maka lihat, dia melihat, beliau Nabiullah Ibrahim pun melihat ke bawah, tiba-tiba dia dapati seekor dzikh. Dzikh itu hewan, mungkin pernah dengar hyena, seperti anjing, seperti itu. Halal dagingnya. Ya, dia seperti anjing. Dia melihat di bawahnya ternyata ada dzikh yang multatih, kotor dengan kotoran-kotoran. Multatih itu kalau hewan dia berguling-guling di kotorannya, kemudian dia kotor dengan kotorannya sendiri, dengan mohon maaf taiknya begitu, ini namanya multatih. Kemudian dia lihat di bawahnya ada seekor hyena yang kotor dengan kotorannya sendiri. Ternyata itu ayahnya. Allah rubah bentuknya, manusia menjadi hewan yang seperti itu. Ayatan billah, fayukhadhu biqawaimihi, diambil kaki-kakinya, fayulqa binar, kemudian hewan tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Ayatan billah, ayatan billah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang hikmahnya kata para ulama diantaranya, wallahu a'lam, dirubah bentuknya Azar menjadi seekor hyena yang kotor supaya Nabiullah Ibrahim tidak tambah berberat hati melihat ayahnya dilemparkan dan hidup di dalam neraka. Ya. Supaya tidak terlihat yang masuk neraka itu ayahnya. Ya, meskipun ayahnya apa dirubah bentuknya menjadi seekor hewan. Nah, supaya tidak terlalu bersedih Nabiullah Ibrahim dengan kondisi tersebut. Nah, inilah ma'asyurul muslimin, kondisi mereka musyrikin. Jangankan ditolong oleh sesembahannya yang juga masuk neraka, yaitu iblis dan setan. Musyrik yang mati kafir, anaknya seorang nabi, bahkan imamnya ahli tauhid, tidak bisa tertolong. Tidak bisa terselamatkan dari panasnya api neraka. Tidak bisa dia tertolong untuk mendapatkan kemerdekaan hakiki dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah bentuk kerendahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka musyrikin. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya, begitu panas luar biasa. Hal ini menjadi ibroh bagi kita sekalian. Hendaknya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata yang kita ibadahi. Hendaklah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita mintai dan kita harapkan kita bertawakal kepadanya. Jangan tertipu dengan tipu daya syaitan yang mengajak kita kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah apapun itu. Apabila kita dapati ada sebuah ibadah, maka berikanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khawatirlah kepada diri-diri kita dari terjatuhnya diri-diri kita ke dalam kesyirikan, karena sungguh kesyirikan sangat mengerikan, karena sungguh kesyirikan tidak akan bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tafsir ayat yang ke-51 dan 52 dari surah Al-Kahfi. Walhamdulillah, semoga apa yang kita bahas di malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian, dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk keistiqomahan kita, sehingga kita dapat meninggalkan dunia ini dalam kondisi muslim, memiliki tiket untuk masuk ke dalam surga, meraih kemerdekaan yang hakiki, menang dengan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.